Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله kita sampai terakhir di pembahasan tentang Ismullahil Azam hakikat ikhwan الذي إذا دعي به أجاب فإذا سئل به أعطى yang terdapat di dalam tiga surah dalam Al-Quran yaitu dalam surat Al-Baqarah ayatul kursi kemudian yang kedua dalam surah Ali Imran dan yang ketiga dalam surah Aha wa'anatil wujuh lil hayyil qayyum thumma qala al-allamatu Muhammad Khalil Harras rahimahullahu ta'ala thumma a'qaba dhalik kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan setelah itu bima yadullu ala kamali hayatihi wa qayyumiyatihi dengan apa yang menunjukkan kesempurnaan hayatuh kesempurnaan hidupnya Allah subhanahu wa ta'ala wa qayyumiyatihi dan tegaknya Allah subhanahu wa ta'ala Allah yang mengurus dirinya sendiri dan Allah yang mengurus seluruh makhluk faqala maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman la ta'khuduhu ay la taghlibuhu tidaklah dikalahkan Allah itu tidaklah disentuh Allah itu dengan sinatun ay nu'asun ngantuk na'am tidak tersentuh Allah subhanahu wa ta'ala dengan adanya perasaan ngantuk wala naumun dan tidak pula tidur ngantuk aja tidak apalagi tidur sebab tidur adalah saudaranya mati ada riwayat yang disebutkan bahwa Musa alaihissalam pernah diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menaruh di tangannya apa ikhwan? Telur apa? Ingat itu riwayat. Ya. Agar dia jangan tertidur. Dan bagaimana keadaan telur tersebut apabila dia dalam keadaan tidur? Maka ketika dia tidur maka pecahlah telur itu. Menunjukkan bahwa akan hancur langit dan bumi apabila Allah subhanahu wa ta'ala tidur tapi riwayat tersebut tidak sahih fa inna dhalika yunafil qayyumiyah karena sinatun wala naumun ini menafikan al-qayyumiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala Idzin naumu akhul maut, karena tidur itu adalah saudaranya mati. Walihada, oleh karena itu, kana ahlul jannati la yanamun, penduduk syurga mereka tidaklah tidur. Sebabkan karena mereka hidup terus menerus, kehidupan mereka adalah abadi. Di dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa beliau pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal ahlul jannati yanamun, apakah penduduk surga itu tidur? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-naumu akhul maut, bahwa tidur itu adalah saudaranya mati. Yakni ahlul jannah tidak mungkin mereka itu mati. Mereka hidup dengan kekal, khalidina fiha abadan. Mereka tidak tidur. Tidak ada kematian di dalam surga. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Baik, ahlun nar, gimana dengan penduduk neraka? Hanafi, tidur enggak? Hah? Enggak tidur. Berarti hidup terus. Hah? Iya, tidur enggak? Enggak. Hidup terus. Berarti ada matinya dong. Hah? La yamutu fiha wa la yahya. Tidak mati juga tidak. Tidak hidup. Nah. Hah? Jadi ahlun nar pun tidak ada matinya. Karena kalau mati sempat istirahat itu ahlun nar. Kalau sempat tidur, capek karena disiksa istirahat, wah enggak ada itu ahlun nar. La yamutu fiha. Ah, wala yahya, gimana bisa hidup? Disiksa terus. Nah. Hidup menderita. Thumma dzakara umuma mulkihi li jami'il awalimil 'ulwiyyati was-sufliyah. Kemudian Allah menyebutkan keumuman kerajaan milik Allah mencakup seluruh alam, baik yang di atas maupun yang di bawah. Wa annaha jami'an tahta qahrihi wa sultanihi, dan bahwa seluruhnya itu berada di bawah penguasaan Allah subhanahu wa ta'ala dan kerajaannya. Faqala, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah seluruh apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Seluruhnya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma ardafa dhalika bima yadullu ala tamami mulki. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyertakan dengan apa yang menunjukkan kesempurnaan kerajaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa anna syafa'ata kullaha lahu, yaitu bahwa syafaat seluruhnya adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Lahu ma fis samawati ma fil ard, man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Maka ayat ini menunjukkan bahwa syafaat seluruhnya milik Allah. Maka minta syafaat, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala yashfa'u indahu ahadun illa bi'idhni, maka tidaklah seseorang itu memberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali dengan izinnya. Harus dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala memberi syafaat. Dan juga syarat yang kedua adalah harus dengan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala dari yang memberi syafaat dan yang diberi syafaat. Wala yashfa'una illa liman irtada, mereka tidaklah mampu untuk memberi syafaat kecuali siapa yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Yauma idzin la tanfa'u syafa'atu illa man adzina lahu ar-rahmanu wa radiya lahu qawla. Bahwa pada hari itu hari yang tidak bermanfaat syafaat kecuali siapa yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diridhoinya. Dan di dalam surah An-Najm di situ dikumpulkan seluruh syarat-syarat syafaat. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa kam min malakin la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ayya'dhanallahu liman yasha'u wa yardha. Ya, demikian banyak dari kalangan para malaikat tidak bermanfaat syafaat mereka, ya, kecuali setelah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan izin. Min ba'di ayya'dhanallahu, izin Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, untuk memberi syafaat. Kemudian wayardha, dan keridhaan Allah kepada yang memberi syafaat dan yang diberi syafaat. Pada yang memberi syafaat dan kepada siapa yang diberi syafaat, kedua-duanya harus diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tidak ridha kecuali kepada ahlu tauhid. Adapun kuffar wal musyrikun, mereka tidak akan mendapatkan syafaat sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayat-ayat yang menafikan syafaat secara mutlak itu ditujukan kepada orang-orang kafir dan musyrikin. Dan Syekh Al-Allamah Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullah, beliau punya kitab khusus, Kitab Syafa'ah. Ya, pada pembukaannya beliau menjelaskan tentang syarat syafaat dan menggabungkan antara ayat-ayat yang secara zahir menafikan syafaat secara mutlak dan ayat-ayat yang menunjukkan bahwa di sana ada syafaat. Bahwa yang dinafikan adalah syafaat bagi orang-orang kafir wal musyrikin, mereka tidak mendapatkan syafaat sama sekali. Wa qad tadammana hadha an-nafy wal istithna'u amrayn. Dan penafian ini, menafikan adanya syafaat dan pengecualian, itu mengandung dua perkara. Ahaduhuma, salah satu dari dua perkara itu. Itsbatus syafaati shahihati, menetapkan syafaat yang benar, syafaat yang sahih. Wa hiya annaha taqa'u bi idznihi subhanahu, yaitu syafaat tersebut ada dan terjadi terhadap orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Liman yarda qawlahu wa amalah, bagi siapa yang Allah ridha terhadap perkataan dia dan terhadap amalannya. Nah, maka ini yang pertama, menetapkan adanya syafaat. Maka kaum mukminin yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka akan memberi syafaat yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari kalangan kaum mukminin, para nabi mereka memberi syafaat, para malaikat memberi syafaat, dan yang terakhir adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah mengeluarkan dari ahlun nar siapa yang berhak dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang di dalam hatinya ada seberat biji dzarrah dari keimanan. Wadzani yang kedua, ibtalu syafaati syirkiyah, membatalkan syafaat syirik. Allati kana ya'taqiduha al-musyrikuna li asnamihim, yang diyakini oleh orang-orang musyrikin terhadap patung-patung mereka. Wa hiya annaha la tashfa'u, annaha tashfa'u lahum, yaitu berkeyakinan bahwa patung-patung tersebut memberi syafaat kepada mereka. Bighairi idznillahi wa ridahu, dengan tanpa izin Allah dan keridhaannya. Ini dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ayat-ayat yang membatalkan syafaat itu ditujukan kepada orang-orang kafir wal musyrikin yang mereka tidak punya keimanan. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la tanfa'u asy-syafa'ah. Ha? Naam. Thumma dzakara sa'ata 'ilmihi wa ihatatihi. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan luasnya ilmunya dan cakupan ilmunya. Wa annahu la yakhfa 'alaihi syai'un min al-umur al-mustaqbalati wal madhiyah. Dan bahwa tidak tersamarkan atas Allah sesuatu apapun dari perkara-perkara yang akan datang maupun yang terdahulu dan juga sekarang. Innallaha ya'lamu ma kana wa ma yakun wa ma lam yakun law kana kaifa yakun. Itu ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mengetahui jumlatan wa tafsilan, secara global maupun secara terperinci. Tidak ada tersamarkan bagi Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Maka ini bantahan terhadap Al-Qadariyah, ya, yang mereka mengatakan bahwa Allah tidak mengetahui suatu perkara kecuali apabila perkara tersebut sudah terjadi. Sebelum terjadi Allah tidak tahu. Ini ta'an, celaan terhadap Allah dan terhadap ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal khalqu fa innahum, adapun makhluk, maka sesungguhnya mereka la yuhituna bi syai'in min ilmihi, mereka tidaklah mampu untuk mencakupi, meliputi sedikit pun dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Qila, sebagian para ulama ada yang mengatakan dimaksud min ilmihi ay ya'ni min ma'lumi, yaitu dari apa yang diilmui, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mampu. Waqila, dan ada pula dari kalangan para ulama menafsirkan dimaksud min ilmihi ay min ilmi asma'ihi wa sifatih, ilmu nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ayat ini, ya ikhwan, secara umum mencakup seluruhnya. Apakah dari nama-nama dan sifat Allah dan ilmu Allah Subhanahu wa taala secara umum. Mereka tidak mampu untuk mencakup itu semua. Karena yang namanya makhluk terbatas keilmuan mereka. Allah telah menyatakan itu. Wa ma utu minal ilmi illa qalilan. Mereka tidaklah diberikan ilmu kecuali sangat-sangat sedikit sekali. Wa yas'alunaka 'anil ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utu minal ilmi illa qalila. Kisah yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Kitabul Ilm, pertemuan antara Musa dan Khadir ketika mereka berada di atas sebuah sampan, kemudian Khadir masukkan tangannya, apa, kemudian Khadir melihat ada seekor burung yang bertengger di salah satu ujung sampan tersebut sambil mencocok ke dalam lautan. Yani sedang minum, mengambil tetes demi tetes dari air laut tersebut. Lalu Khadir mengatakan, wahai Musa, tidaklah ilmuku dan ilmumu apabila dikumpulkan dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala, tidak ubahnya seperti tetesan yang diambil oleh burung tersebut dibandingkan dengan lautan ini. Itulah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bangga apa? Kita berbangga apa? Ilmu manusia yang sangat rendah sekali. Manusia kalau menemukan satu penemuan teknologi yang terbaru, wah, mereka sudah menganggap inilah yang canggih, inilah yang tercanggih. Ya, ini teknologi mutakhir. Apa? Mutakhir, ya. Nah, teknologi canggih. Padahal apa? Cuman gerakan-gerakan seperti robot itu. Kalau sudah mampu membuat robot yang bisa di apa setir kemana-mana, sudah senang mereka. Ini penemuan canggih. Tidak merasa dengan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang ada di dekat mereka, bahkan pada diri mereka sendiri. Gerakannya, kalau gerakan robot terlalu kaku, ya kan? Tapi coba lihat manusia dengan lentur tubuhnya, Subhanallah. Tidak kagum. Ya, dunia dan segala isinya, langit dengan keindahannya, Subhanallah. Illa bima syaa, kecuali dengan apa yang dikehendaki Allah. Allahu subhanahu an yu'allimahum iyyahu ala alsinati rusuli, kecuali terhadap siapa yang dikehendaki Allah untuk Allah ajar mereka melalui lisan para rasulnya. Ya, au bi ghairi dzalik, ataukah dengan selain itu, min turuqil bahth, dari berbagai macam cara-cara dalam membahas, wan nawar, dalam memikirkan, ya, wal istintaj wa tajrubah, dan dalam mengambil kesimpulan dan dalam melakukan penelitian-penelitian. Yakni jalan-jalan dalam mencari ilmu banyak. Nah, semua yang kita dapatkan dari ilmu tersebut adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengajar kita. Allah yang mengajar bapaknya manusia yang pertama. Allah yang mengajar para malaikat. Dan Allah yang mengajar seluruh manusia ini. Wa 'allama Adamal asma'a kullah. Allah yang mengajarkan kepada Adam. Kemudian para malaikat, apa kata mereka ketika diperintahkan oleh Allah untuk menyebutkan nama-nama tersebut? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kita tidak punya ilmu kecuali apa yang kau ajarkan kepada kami, ya Allah. Subhanallah. Ketundukan para malaikat. Semestinya kita manusia demikian pula, tawadhu. La ilma lana illa ma 'allamtana. Kita tidak punya ilmu kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita. Tsumma dzakara ma yadullu 'ala 'azimi mulki wa wasi'i sultani. Kemudian Allah menyebutkan apa-apa yang menunjukkan atas agungnya kerajaan Allah dan luasnya kekuasaannya. Fa akhbara anna kursiyahu qad wasi'a as-samawati wal arda jami'an. Maka Allah mengabarkan bahwa kursinya itu sungguh mencakup seluruh langit dan bumi. Mencakup itu semua. Itu kursi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kursi Allah. Langit dan bumi ini seperti di dalam kursi. Diliputi semuanya. Langit dan bumi ini oleh kursi Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan demikian besarnya kursi Allah itu. Nah, wasahihu fil kursi annahu ghairul arsy, dan yang sahih bahwa kursi bukanlah arasy. Beda. Ya. Antara kursi dan arasy. Wa annahu mawdhi'ul qadamain. Dan bahwa yang dimaksud dengan kursi itu adalah tempat dua kakinya Allah Subhanahu wa taala. Tempat dua kaki Allah. Itu disebutkan dalam riwayat Al-Imam At-Tabrani. Dari hadis Abdullah bin Abbas, dari perkataan beliau, ya, dari perkataan beliau. Adapun yang dinisbahkan pada Rasulullah tidak sahih. Yang ada adalah hadis yang mauquf dari perkataan Hibrul Ummah Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Akan tetapi apabila riwayat tersebut datang dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak diketahui bagi mereka mengambil riwayat tersebut dari Israiliyat, mengambil khabar-khabar dari Bani Israel, dan yang mereka sebutkan tersebut merupakan perkara-perkara yang tidak ada ijtihad di dalamnya dan akal tidak masuk dalam perkara tersebut, seperti bercerita tentang kursi, ini tidak mungkin akal. La madkhal lil aql fi wa la madkhal lil ijtihad ay yajtahidu fi. Falidhalik hadzal qaul wa in kana mauqufan fa inna lahu hukmal marfu'. Perkataan ini walaupun mauquf tapi mempunyai hukum yang marfu'. Naam. Oleh karena itu para ulama mengamalkan perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, terlebih lagi beliau adalah imam al-mufassirin, ya, min mufassir as-sahabah min a'lamin nas bil Qur'an. Naam. Ya, jadi kursi adalah tempat dua kakinya Allah Subhanahu wa taala. Hanya jangan tergambarkan bagi antum ketika disebut dua kaki Allah, antum berusaha mengkhayalkan. La, la tukayyifu, wa la tuharrifu, wa la tu'attilu, wa la tumattilu. Jangan. Amir ruha kama ja'at bila kaif. Biarkan begitu saja datang ayat-ayat tersebut tanpa kita membagaimanakan. Naam. Wa annahu fil arsy, dan bahwa kursi dibandingkan dengan arsy ka halqatin mulqatin fi falatin, seperti gelang yang dilemparkan ke padang pasir, padang sahara. Nah, disebutkan di dalam riwayat Al-Imamul Baihaqi dalam Al-Asma'us Sifat, dan juga dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah dalam Musannaf, dari hadis Abu Dzar Al-Ghifari Jundub bin Junadah radhiyallahu ta'ala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang bandingan kursi dengan langit dan bumi, dan bandingan arasy dengan kursi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna samawati as-sab' wal aradina as-sab' bin nisbati ila al-kursi ka halqatin ulqiyat fi falatin min al-ard." Bahwa sesungguhnya 7 langit dan 7 bumi apabila dibandingkan dengan kursi, itu kedudukan langit dan bumi seperti gelang yang dilemparkan ke tengah padang pasir. Ya, subhanallah. Padang pasir itu, ikhwan, kalau kita berdiri padang pasir, seakan-akan tidak ada ujungnya. Ya, seakan-akan tidak ada ujung. Nah, seperti itu keadaannya. Gelang itu bagaikan langit dan bumi, sedangkan kursi itu bagaikan padang pasir yang demikian luas. Ya, ini sungguh sangat kecil, subhanallah. Nah, coba bandingkan antara seekor manusia, seekor manusia dengan kursi. Wah, sungguh-sungguh sangat gak ada bandingannya. Manusia mungkin seperti bakteri yang sangat kecil-kecil sekali. Naam. Subhanallah. Nah, lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa inna fadlal kursi, fadlal arsy 'alal kursi ka fadlil falati 'ala hadhihi al-halqa." Dan sesungguhnya besarnya arsy itu dibandingkan dengan kursi, yaitu seperti padang pasir ini yang dibandingkan dengan gelang itu tadi. Ya? Dibandingkan dengan gelang itu tadi. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan beliau mengatakan tidak satupun hadis yang sahih yang menyebutkan tentang sifat arasy kecuali hadis ini. Tidak satupun hadis yang sahih yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sifat arasy kecuali hadis ini saja. Masya Allah. Ya. Coba bayangkan kalau langit dan bumi, ya, tanpa kursi dan tanpa arasy. Nah, subhanallah, demikian besarnya kita melihat, ya, bumi yang bulat ini, karena saking besarnya sehingga kita melihat seperti enggak bulat, seperti datar. Ya. Nah, langit yang bulat ini, subhanallah, demikian besarnya, tanpa tiang. Entah meyakini bumi itu bulat masih, atau masih ragu bahwa bumi itu datar, ah? Naam, ijma' para ulama bahwa bumi itu bulat. Tapi begitu langit dan bumi dibandingkan dengan kursi, subhanallah, tidak ada apa-apanya ini. Apalagi arasy dibandingkan dengan kursi. Allah, tidak ada makhluk setelah arasy kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah maha besar, ya, dari seluruh makhluknya. Naam. Baratnya mungkin, ya, seekor kambing yang hidup di tengah-tengah semut. Wah, raja itu kambing itu. Merasa bahwa dialah yang paling besar. Kemudian kambing ini keluar, pergi ke tempat yang lain. Ternyata bertemu dengan gajah. Wah, jadi kecil kambing itu. Gajah itu lebih besar. Nah, wa amma ma auradahu ibn Kathir an ibn Abbas fi tafsir al-Kursi bil ilm. Adapun yang disebutkan oleh Ibn Kathir dari Ibn Abbas tentang penafsiran kursi itu dengan ilmu, jadi ada riwayat yang mengatakan bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ketika menafsirkan kursi, beliau mengatakan maksudnya adalah ilmu, luas ilmunya. Fa innahu la yasihhu. Ini tidak sahih. Naam, wa yufli ila takrar fil ayah, dan ini justru akan menyebabkan terjadinya pengulangan pada ayat. Padahal tentang ilmu Allah sudah disebutkan kan? Lalu setelah itu disebutkan kursi. Kalau kursi juga yang dimaksud dengan ilmu, berarti terjadi pengulangan penyebutan dalam ayat. Naam. La yuhitu nabi syain min ilmi illa bimasyah. Disebutkan ilmu Allah itu yang maha luas. Lalu setelah itu disebutkan kursi, maka ketika disebutkan secara bersamaan menunjukkan kursi bukanlah ilmu. Tafsir Ibn Abbas yang mengatakan kursi adalah ilmu tidak sahih. Disebutkan di dalam tahqiq kitab ini, yang mentahqiq Alwi bin Abdul Qadir As-Saqaf, beliau mengatakan bahwa riwayat tersebut dari riwayat Ja'far bin Abil Mughirah dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas. Berkata Imam Adz-Dzahabi dalam Mizan, Mizanul I'tidal, qala Ibnu Mandah laisa huwa bil qawi fi Sa'id bin Jubair, bahwa Ja'far bin Abil Mughirah tidak kuat riwayatnya ketika meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair. Wa qala an sanadi hadhihi riwayah, dan beliau mengatakan tentang sanad riwayat ini, lam yutaba alaih, bahwa tidak ada yang menjadi penguat dari riwayat tersebut. Thumma qala Adz-Dzahabi, kemudian berkata Adz-Dzahabi, wa qad rawa Ammarun Ad-Duhni an Sa'id ibn Jubair an Ibn Abbas, telah diriwayatkan oleh Ammar Ad-Duhni dari Sa'id bin Jubair dari Ibn Abbas, qala kursiyuhu mawdi'u qadamihi, bahwa kursinya adalah tempat kakinya Allah, wal arsyu la yuqdiru qadrahu, dan arasy itu tidak mampu untuk ditentukan ukurannya karena saking besarnya. Ya, qala al-Wadi'i, yang beliau maksud adalah Syekh Muqbil rahimahullah, beliau punya tahqiq tafsir Ibnu Katsir. Bagaimana yang terdapat dalam tafsir Ibnu Katsir jilid 1 halaman 549. Yaqsudu Adz-Dzahabi rahimahullah anna hadza yu'illu ma rawahu Ja'far ibn Abi al-Mughirah. Kata beliau bahwa yang dimaksudkan oleh Imam Adz-Dzahabi bahwa riwayatnya Ammar Ad-Duhni ini melemahkan riwayatnya Ja'far bin Abi al-Mughirah. Karena Ammar Ad-Duhni lebih rajih, lebih kuat riwayatnya daripada Ja'far bin Abi al-Mughirah. Naam. Ahmad Syakir juga mengatakan dalam Umdatut Tafsir, isnaduhu jayyid, sanad riwayat ini bagus, walakinnahu syadzun bimarrah, tapi sangat ganjil sekali. Mukhalifun li tsabiti sahih an Ibnu Abbas, bertentangan dengan yang sahih dari Abdullah bin Abbas yang mengatakan bahwa kursi itu adalah tempat dua kaki Allah. Kemudian beliau mentaklik riwayatnya Ibnu Abbas dalam menafsirkan bahwa kursi adalah tempat dua kaki Allah. Beliau mengatakan hadza huwa sahihu tsabitu an Ibnu Abbas. Inilah yang sahih, yang tsabit dari Ibnu Abbas. Wa amma riwayatu sabiqatu anhu bi ta'wilil kursi bil ilm fa hiya riwayatun syadzah. Adapun riwayat yang terdahulu yang mentakwilkan kursi yang dimaksud adalah ilmu, ini adalah riwayat yang ganjil. La yaqumu 'alaiha dalilun min kalamil Arab, yang tidak bisa ditegakkan dengan dalil dari perkataan Arab. Yani orang-orang Arab tidak mengatakan kursi itu yang dimaksud ilmu. Walidzalika rajjaha Abu Mansur Al-Azhari ar-riwayata sahihata an Ibn Abbas. Oleh karena itu Abu Mansur Al-Azhari merajihkan riwayat yang sahih dari Ibn Abbas, dan beliau mengatakan hadhihi riwayatun ittafaqa ahlul ilmi ala sihhatiha. Ini adalah riwayat yang sepakat para ulama tentang kesahihannya. Wa man rawa anhu fil kursiyyi annahu al-ilm faqad abtal. Barang siapa yang meriwayatkan dari Ibnu Abbas dalam menafsirkan kursi yang dimaksud adalah ilmu, maka sungguh dia telah melakukan sesuatu yang batil. Naam. Baik, sekarang ini ikhwan.